Penulis rahimahullahu taala mengatakan, al-maqsudu minal yamin wal qasam ta'zimul muqsam bih wa ta'qidul muqsam alaih. Maksud dari sumpah dan janji adalah mengagungkan zat yang digunakan dalam bersumpah dan menegaskan tentang isi dari sumpah tersebut. Nah, ini maksud dari sumpah. Jadi ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan sumpah. Maksud dari ayat ini yaitu, janganlah sumpah-sumpah kalian menghalangi kalian untuk berbuat kebajikan, menyambung hubungan kekerabatan. Ya, ini ayat berkaitan dengan sumpah. Kita baca nanti tafsirannya. Dan di sini perkara penting tentang sumpah, dua hal tentang sumpah itu. Yang pertama, ta'zimul muqsamu bih wa ta'qidul muqsamu alaih. Artinya, sumpah itu tujuannya adalah menyebutkan yang diagungkan. Yang kedua, yaitu menekankan atau menegaskan isi dalam sumpah tersebut. Itu tujuan orang bersumpah. Jadi orang kalau bersumpah itu tujuannya dua itu. Ya, disebutkan dalam buku kita, maksud dari sumpah dan janji adalah mengagungkan zat yang digunakan dalam bersumpah. Ini yang pertama, mengagungkan zat dalam bersumpah. Seperti Allah bersumpah apa? Wal asri, demi masa. Berarti Allah mengagungkan masa. Yang lain, wal duha, demi waktu duha. Berarti Allah mengagungkan waktu duha dengan sumpahnya. Itu makna sumpah. Sumpah adalah mengagungkan zat yang digunakan dalam bersumpah. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan sinarnya. Wallaili idza yaghsha, demi malam jika telah mengganti siang atau meliputi siang atau menyelimuti siang. Apalagi wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ini berarti Allah sedang mengagungkan zat yang disebutkan sebagai sumpah. Oleh karenanya kita sebagai makhluknya, makhluk Allah, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, man halafa falyahlib billah wa man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Siapa yang tahu sebabnya? Kenapa? Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah syirik? Demi Rasulullah, demi ibu saya, demi keturunan saya 7 turunan. Nah, kenapa syirik ini? Karena menyamakan, menyamakan antara makhluk tadi yang disebutkan tadi dengan Allah dalam perihal khusus milik Allah. Apa ini? Lihat, pengagungan. Nah, itu dia. Dalam perihal pengagungan. Berarti ketika orang menyebutkan demi ibu saya, ini berarti dia mengagungkan ibunya sebagaimana dia mengagungkan Allah. Di situ letak kesyirikannya. Terjadi penyamaan. Makanya tidak boleh. Ya. Nah, ini maksud sumpah pertama, yaitu untuk mengagungkan zat yang digunakan dalam bersumpah. Dan maksud yang kedua, menegaskan tentang isi dari sumpah tersebut. Orang biasanya kalau bersumpah ingin menekankan apa yang dia sebutkan. Ingin menegaskan apa yang disebutkan. Demi Allah, saya tidak nyuri. Kecuali satu. Sama. Ya. Ini maksudnya dia menegaskan. Saya sedang menegaskan perkataan saya. Ya. Itu dari sumpah. Nah, ingat baik-baik, sumpah itu ada dua isi. Yang pertama yaitu mengagungkan zat yang digunakan dalam bersumpah. Yang kedua, menegaskan ataupun menekankan tentang isi dari sumpah tersebut. Dan khusus untuk sumpah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan jadikan sumpah itu main-mainan. Ya. Sumpah itu tidak boleh dijadikan sebagai mainan. Karena sumpah adalah menyebutkan yang diagungkan. Maka tidak boleh jadikan sebagai mainan. Dan apabila orang sudah bersumpah, kemudian dia langgar, maka dia harus bayar kafarat. Ya. Kalau orang sudah bersumpah, lalu dia langgar, maka dia harus apa? Bayar kafarat. Siapa yang tahu kafaratnya? Puasa itu yang terakhir. Hah? Memberi makan berapa? Kepada 10 orang. Atau memberi pakaian kepada juga 10 orang. Ya. Kalau tidak bisa, maka puasa. Kalau tidak bisa, maka memerdekakan budak. Lihat, sumpah berat. Memerdekakan budak itu mahal, ya. Maka kemudian kalau tidak bisa, baru berpuasa 3 hari. Disebutkan hal ini dalam surah Al-Maidah ayat 89. Penembus sumpah itu dalam surah Al-Maidah ayat 89. Kafarat, penjelasan tentang kafarat sumpah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Misalkan gini, saya bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu lagi, kata sang suami kepada istrinya. Ternyata malam-malam istrinya dandan, maka dia langgar sumpahnya. Nah, maka dia harus bayar kafarat yamin namanya. Ya, penebus denda, kompensasi dari sumpah jika dilanggar, itu namanya kafarat yamin dalam bahasa Arab. Kafarat yamin. Surah Al-Maidah ayat 89. Saya bacakan ayatnya. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Janganlah Allah Subhanahu wa taala menulis dosa atas kalian dalam main-main dalam sumpah kalian. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Tetapi Allah menulis sumpah untuk kalian, menulis dosa atas kalian terhadap apa yang sudah kalian tekankan sebagai sumpah. Kalau dilanggar, kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Penebusnya, dendanya, kompensasinya adalah memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Au tahriru qabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Maka barang siapa yang tidak mendapati itu, maka baru berpuasa. Ini menunjukkan bahwa urutan denda sumpah itu adalah urutan. Tidak seenaknya kita ambil. Oh, saya sanggupnya ini, saya sanggupnya ini, saya ambil ini aja. Enggak. Kalau tidak bisa memberi makan, baru merdekakan budak. Kalau tidak bisa merdekakan budak, baru puasa. Seperti itu. Beda dengan penebus tatkala berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka itu silahkan. Itu pun juga adalah sumpah. Itu pun juga penebusnya harus urutan juga. Ya. Apa? Kafarat penebus orang berjima di siang hari bulan Ramadan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kalau tidak bisa puasa, baru 60 memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kalau tidak bisa, hah? Ada budak enggak? Saya juga lupa ini. Jadi itu urutan. Tidak boleh kita memilih kecuali yang mudah yang urutan pertama, baru setelah urutan kedua, baru setelah itu urutan ketiga. Sama dengan ini. Ini juga urutan. Karena ada ucapan Allah, firman Allah, "Faman lam yajid." Maka barang siapa yang tidak mendapati. Ini menunjukkan urutan. Yang tidak bisa mendapati budak baru bisa berpuasa. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itu adalah penebus sumpah-sumpah kalian jika kalian bersumpah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Maksudnya Allah tidak akan menghukum apa yang terlontar dari lisan-lisan kalian. Ya. Dari sumpah-sumpah yang tidak bermakna yang sering diucapkan oleh seorang hamba. Allah tidak akan menghukum apa yang terlontar dari lisan-lisan kalian dari sumpah-sumpah yang tidak bermakna yang sering diucapkan oleh seorang hamba tanpa ada maksud bersumpah. Itu 24 ya. Maksud dari sumpah dan janji adalah mengagungkan zat yang digunakan dalam sumpah dan menegaskan tentang isi dari sumpah tersebut. Ini sudah. Allah kemudian penulis mengatakan, wa kana Allah taala qad amara bi hifdzil al aiman wa kana muqtada dzalika hifdzuha fi kulli syai. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menjaga sumpah. Nah, ini enggak boleh kita sumpah itu asal-asal. Ya, kalau orang bersumpah harus dijaga, harus dikerjakan sumpahnya, tidak boleh main-main. Ini kadang-kadang main-main. Di beberapa daerah di Arab, di Arab Saudi misalkan, orang kadang-kadang dengan mudahnya, wallah, itu sedikit-sedikit, wallah, sedikit-sedikit, wallah. Di Mesir beda lagi. Di Mesir malah dengan sumpah yang mengandung kesyirikan. Wan Nabi, demi Nabi, itu lisan mereka sudah terbiasa mengucapkan itu. Jadi ucapan yang merupakan ucapan latah sebagian orang Mesir. Wan Nabi, kalau di Arab Saudi, wallah. Jadi sedikit-sedikit wallah, Allah, wallah. Jadi ngomongnya itu sudah latah dengan itu. Maka maksud saya mencontohkan ini adalah jangan mudah-mudah bersumpah dan jangan sumpah dijadikan sebagai bentuk main-mainan. Allah telah memerintahkan untuk menjaga sumpah. Menjaga sumpah di sini maksudnya apa yang disumpahkan harus dikerjakan. Jangan dijadikan sebagai mainan. Dan konsekuensi dari perintah itu adalah dalam segala hal. Konsekuensi dari perintah itu dalam segala hal. Artinya menjaga sumpah dalam hal apapun. Sumpah suami terhadap istri, sumpah anak terhadap orang tua, ya, harus menjaga sumpahnya. Walakin Allah taala istasna min dzalika idza kana albirru bil yamin yatadhammanu tarku ma huwa ahabbu ilaih. Fanaha ibadahu an yajalu aymanahum 'urdatan aymani'atan wa ha'ilatan an tabarru. Artinya akan tetapi Allah membuat pengecualian apabila pembuktian mempertahankan sumpah itu mengharuskan untuk meninggalkan sesuatu yang lebih baik darinya, maka Allah melarang hamba-hambanya menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai penghalang atau pembatas dari berbuat kebajikan, menghindari kejahatan, dan mendamaikan antara manusia. Seperti misalkan, ada seorang mengatakan, demi Allah, saya tidak akan berhubungan lagi dengan dia. Demi Allah, saya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya tidak akan menggauli kamu lagi. Kemudian, ini sumpah. Nah, sumpah ini asal hukumnya adalah berlaku terus-terusan. Terus-terusan. Tetapi, tatkala ada sesuatu yang baik, yang bisa kalau dia lepaskan sumpah ini, kebaikan akan tumbuh, perdamaian akan tumbuh, kemudian kejahatan akan hilang, maka lebih baik dia lepaskan sumpah ini untuk terjadi kedamaian. Itu yang dimaksudkan oleh Allah ketika Allah berfirman, janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Demi Allah, aku kada akan berpandir lagi lawan inya. Misalkan seperti itu. Ya. Demi Allah, dalam 3 bulan ini aku tidak akan berpandir lagi lawan inya. Nah, ternyata kalau seandainya dia berdamai sebelum 3 bulan, kan batasannya 3 bulan, baru sidin mau pandir. Kalau dia berdamai sebelum 3 bulan, akan mendatangkan kebaikan. Urusan jadi lancar. Manusia akan damai. Kejahatan akan hilang. Maka ini sumpah, jangan sampai gara-gara itu kemudian menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Sumpahnya gagalkan. Nah, itu maksudnya. Paham Pak ya? Baik. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, akan tetapi Allah membuat pengecualian. Apabila pembuktian atau mempertahankan sumpah itu mengharuskan untuk meninggalkan sesuatu yang lebih baik darinya. Karena kadang-kadang orang bersumpah, dia tidak faham ternyata dari sumpahnya itu, ternyata dia mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah. Akibat sumpahnya, dia memutuskan hubungan kekerabatan. Akibat sumpahnya, dia kemudian tidak menafkahi orang yang perlu dinafkahi. Akibat sumpahnya dan macam-macam. Seperti cerita Abu Bakar As-Siddiq, bersumpah untuk tidak menafkahi siapa? Siapa namanya? Mistah. Namanya Mistah bin Utsasah. Mistah ini anak keponakannya Abu Bakar As-Siddiq. Keponakan. Ya. Mistah ini adalah anak bibinya. Sepupu berarti. Anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Sepupu. Nah, Mistah. Abu Bakar sedih ketika kejadian bahwasanya Mistah bin Utsasah termasuk orang yang membicarakan di kota Madinah tentang berita dusta atas Aisyah. Abu Bakar sedih marah. Saya bersumpah tidak akan menafkahi Mistah. Mistah seorang miskin, tidak punya pekerjaan, muhajirin di kota Madinah. Maka lihat apa yang terjadi pada ikhwan sekalian. Batalkan sumpahnya demi menggapai sebuah kebaikan. Apa itu kebaikannya? Diampuni dosanya oleh Allah dan akhirnya bisa mendapatkan kebaikan, perdamaian, bisa lagi menafkahi. Ini yang dimaksud. Jangan dengan sumpah kita itu kemudian kita menghalangi diri kita untuk apa? Untuk berbuat kebajikan. Asal hukumnya sumpah itu jalan terus, nggak boleh nggak. Tidak boleh yang namanya sumpah, nggak boleh dilanggar. Tetapi ketika ada kebajikan menghalangi diri kita untuk berbuat kebajikan gara-gara sumpah, maka sumpahnya boleh dibatalkan. Nah, itu maksudnya. Jangan jadikan nama-nama Allah dalam sumpah kalian sebagai penghalang bagi kalian untuk berbuat kebajikan. Ya, baik. Maka Allah melarang hamba-hambanya menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai penghalang atau pembatas dari berbuat kebajikan, menghindari kejahatan, atau dan mendamaikan manusia. Kemudian penulis kemudian mengatakan, faman halafa ala tarki wajibin wajaba hansihi atau wajaba hunsahu hanasahu afwan wajaba hanasahu wa harama iqam wa haruma iqamatuhu ala yamini wa man halafa ala tarki mustahab ustuhibba lahu alhuns wa man halafa ala fi'li muharram wajib al-huns atau ala fi'l makruh istuhibb al-huns wa amma al-mubah fa yanbaghi fihi hifdzul yamin ala al-huns. Artinya lihat, barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan suatu kewajiban, ya misalkan dia bersumpah, saya bersumpah jika anak saya sembuh saya tidak puasa Ramadan, ini dia, maka wajib atasnya membatalkan sumpah tersebut, wajib itu. Nah, nanti masalahnya apakah dia karena sudah bersumpah dia harus kafarat atau enggak? Kira-kira kafarat enggak, Pak? Hah? Dia sumpah kan sudah? Tapi sumpahnya dalam maksiat. Wajib dia harus menggagalkan sumpahnya, membatalkan sumpahnya tersebut. Tapi namanya sumpah, ketika dibatalkan, apakah dia wajib kafarat atau tidak? Karena dia sumpah, sudah sumpah. Maka jawabannya tidak. Karena sumpahnya itu sumpah yang batil. Sumpah yang tidak dianggap. Karena sumpahnya maksiat. Sumpah ini hampir-hampir sama dengan nazar. Tapi kadang nazar tanpa sumpah bisa. Misalkan, anak saya sembuh, saya akan sedekah. Enggak pakai sumpah dia. Itu nazar. Kalau sumpah bagaimana? Demi Allah, kalau anak saya sembuh, saya akan bersedekah. Itu sumpah namanya. Taib. Haram baginya untuk mempertahankannya. Kalau meninggalkan yang wajib haram, maka harus digagalkan, dibatalkan. Dan barang siapa yang bersumpah untuk meninggalkan suatu yang dianjurkan, suatu yang dianjurkan, suatu yang mustahab, maka boleh baginya membatalkannya. Misalkan, saya bersumpah demi Allah, jika hutang lunas, maka saya tidak akan sholat duha. Meninggalkan sesuatu yang disunahkan. Maka ini pun dianjurkan untuk meninggalkan sumpahnya. Karena telah meninggalkan sesuatu yang disunahkan, dianjurkan. Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, maka wajib atasnya membatalkannya. Kalau saya, demi Allah, kalau penyakit sembuh, maka saya bersumpah main judi di pos kamling. Kemarin ada waktu makan-makan dengan Mas Boboy. Saya bilang ke Mas Boboy, "Mas, kalau Mas bisa lebih kurus dari Mas Yoyot, maka saya akan nikah lagi." Itu sumpah apa itu? Hah? Tahu Mas Boboy ya? Ya, yang gemuk. Kalau bisa kurus, lebih kurus dari Mas Yoyot, maka saya nikah lagi. Saya ngomongnya gitu. Ya, tapi enggak pakai sumpah itu. Kalau disambahi demi Allah, maka pakai sumpah itu. Apa itu? Bersumpah untuk kebaikan atau untuk keburukan? Menurut ibu-ibu keburukan, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang jelas, kalau sumpah itu sesuatu yang diharamkan, maka wajib untuk membatalkannya. Dan jika untuk melakukan sesuatu yang dimakruhkan, makruh, maka disunahkan untuk membatalkannya. Karena dia hanya makruh, maka disunahkan untuk membatalkannya. Sedangkan hal-hal yang mubah, maka seyogianya menjaga sumpah tersebut dan tidak melanggarnya. Kalau hal-hal yang mubah, maka seyogianya untuk menjaga sumpah tersebut dan tidak menjaganya. Misalkan seorang istri bilang kepada suaminya, "Demi Allah, saya tidak akan keluar rumah tanpa izin engkau." Bersumpah. Apa ini? Sumpah haram kah? Sumpah yang dianjurkan kah? Sumpah makruh kah? Atau sumpah yang disunahkan kah? Atau sumpah yang diwajibkan kah? Hah? Sumpah yang diwajibkan. Tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Maka ini harus dijaga. Atau sumpah yang disunahkan. Maka ini harus dijaga. Tidak boleh dia langgar. Kalau dia langgar, berarti dia berdosa dan harus bayar kafaratnya sehingga hilang dosanya. Begitu. Kalau dalam kafaratul zihar, tahu Pak kafaratul zihar? Penembus zihar. Dalam bahasa fikih ketika pernikahan itu ada namanya kafaratul zihar. Sang suami mengatakan kepada istrinya, "Anti ka dhahri ummi." Engkau ini seperti punggung ibuku. Artinya apa? Aku tidak akan menggauli kamu lagi. Karena seperti ibunya. Ini namanya kafaratul zihar. Maka kalau ada suami berkata seperti itu, dia harus tebus sumpahnya itu. Artinya sumpahnya itu tidak benar. Istrinya ini bukan ibunya. Harus dia gauli untuk menumbuhkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan itu Pak dibanyak di zaman sekarang. Saya baru tahu ada keluarga-keluarga yang seperti ini. Suami istri tapi tidak berhubungan. Ya. Demi Allah saya tidak akan menggauli kamu lagi setelah ini. Ada itu. Di dalam satu rumah. Ada enggak, Pak? Ada. Maka ini tidak boleh. Itu namanya kafarah dhihar. Harus dia bayar kafarahnya. Entah memberi makan kepada 10 fakir miskin atau apa tadi? Merdekakan budak atau berpuasa selama 3 hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa yustadallu bihadhihi al-ayati 'ala al-qa'idati al-mashhurati annahu idza tazahamatil masalihu qaddama ahammaha atau quddima ahammuha. Artinya ayat ini dapat dijadikan dalil atas kaedah yang terkenal, yaitu apabila ada kemaslahatan yang banyak maka harus didahulukan yang paling terpenting darinya. Nah ini kaedah nih, kaedah fikih. Kaedahnya dari mana Ustaz? Itu tadi, apabila ada kemaslahatan, garis bawah itu kaedah itu penting. Apabila ada kemaslahatan yang banyak, harus didahulukan yang paling terpenting darinya. Artinya gini, kalau kita kerjakan sesuatu maka akan ada ini. Maka dahulukan yang paling penting. Idza tazahamatil masalih quddima ahammuha. Apabila ada kemaslahatan banyak, maka harus didahulukan mana yang paling terpenting darinya. Fahuna tatmimul yamin maslahatun wa imtithalu awamirillah fi hadhihi al-asya' maslahatun akbar min dhalik fa quddimat li dhalik. Bagaimana itu bisa terjadi atau pemahamannya bagaimana? Lihat. Perhatikan di sini. Mempertahankan sumpah di sini adalah maslahat. Baik. Sebuah kepentingan. Melaksanakan perintah-perintah Allah dalam perkara ini lebih besar maslahatnya dari hal itu. Oleh karena itu harus didahulukan daripada sumpah. Sumpah harusnya didahulukan. Tetapi ketika ada maslahat lebih baik, maka sumpahnya digagalkan. Dahulukan yang lebih baik ini. Sumpah harusnya diteruskan. Tetapi ketika sumpah tersebut ada menghalangi seseorang untuk berbuat kebajikan, atau untuk menghindari kemaksiatan, atau untuk berdamai, maka sumpahnya harus digagalkan. Idza tazahamatil masalih. Jika ada kepentingan-kepentingan banyak, maka dahulukan yang lebih penting, yang lebih besar maslahatnya, yang lebih besar kewajibannya. Ya. Seorang suami ingin memberikan pelajaran kepada istrinya. Demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada kamu. Sumpah dia, tidak akan dia berbicara kepada istrinya. Tetapi sumpah ini susah untuk dilakukan. Kenapa? Karena dia harus berbicara dengan istrinya. Harus membicarakan anak, harus membicarakan minta ini, minta itu, minta ini. Maka pada saat itu, tazahamat. Artinya ada maslahat-maslahat. Melakukan sumpahkah? Atau melakukan perintah Allahkah? Ini namanya saling berdesak-desakan, tarik ulur. Maka pada saat itu, ya, kalau seandainya ada maslahat yang lebih besar, sumpahnya digagalkan. Ini namanya kaedah idza tazahamatil masalih quddima ahammuha. Ya, apabila ada kemaslahatan yang banyak, maka didahulukan yang paling penting darinya. Kita lanjutkan. Mempertahankan sumpah di sini adalah maslahat. Melaksanakan perintah-perintah Allah dalam perkara ini lebih besar maslahatnya daripada hal itu. Oleh karena itu harus didahulukan daripada sumpah. Baik. Tsumma khatama al-ayata bihadaini al-ismainil karimain faqala wallahu sami'un ay li jami'il aswan alimun bil maqasid wan niyyat minhu sama'uhu li aqwalil halifin wa ilmuhu bi maqasidihim hal hiya khairun am syarr Wa fi dhimni dhalika at-tahdhiru min mujazatihi wa anna a'malakum wa niyyatikum qad istaqarra 'ilmuha 'indahu. Artinya, kemudian Allah menutup ayat ini dengan dua nama yang mulia, yang seraya berfirman dan Allah Maha mendengar, yakni segala suara. Maksudnya Allah Maha mendengar segala suara dari sumpah-sumpah. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui akan segala maksud dan niat. Maksud dan niat dari itu apa? Dari sumpah itu apa? Allah Maha mengetahuinya. Yang diantaranya adalah Dia mendengar perkataan orang-orang yang bersumpah dan mengetahui maksud sumpah mereka, apakah baik atau buruk. Dan termasuk dalam cakupan, ada cakupannya adalah peringatan dari pembalasan, bahwa ilmu tentang perbuatan dan niat-niat mereka adalah telah tetap di sisi Allah. Salah satu faedah memahami nama Allah As-Sami' Al-Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, adalah kita akhirnya muraqabah. Ini dia salah satu faedah memahami Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, kita akhirnya bersifat muraqabah. Apa itu bersifat muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Kalau saya berbicara, Allah Maha mendengar. Ya. Saya ucapkan sumpah, Allah Maha mendengar. Kemudian, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Bisa saja kita mengatakan, oh, saya sumpahnya maksudnya begini kok. Oh enggak, Allah Maha tahu. Ya. Dan ini dua sifat dari tiga sifat yang menimbulkan seseorang akhirnya muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Yang dengan sifat muraqabah akhirnya seseorang dia tertahan untuk mengerjakan maksiat, baik meninggalkan kewajiban ataupun mengerjakan hal yang diharamkan. Tiga sifat itu, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ya, kapan kita mulai terlena dengan maksiat? Hadir pengajian, iya betul. Tapi di rumah mungkin nonton televisi, musik, ya, kemudian perempuan-perempuan, terutama di media sosial sekarang. Contoh di Facebook saja. Facebook itu kadang-kadang terlihat sekali buka begitu langsung berputar dia. Suaranya, gambarnya langsung berputar tanpa kita minta. Ternyata ada musik. Kadang-kadang sebagian kita meremehkan. Misalkan, oh di sini videonya bagus dan mohon maaf ada musik. Sudah, nggak usah disebar. Ya, itu mulai ada tipe-tipe seperti itu. Mohon maaf, di sini yang penting ambil isinya. Videonya ada musiknya. Enggak usah disebar. Dosa, nyebarnya dosa. Mohon maaf, di sini ada gambar perempuannya. Jangan dilihat gambar, gimana enggak terlihat gambar perempuan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ingat baik-baik pelajaran menarik dari ayat ini. Dengan tiga nama dan tiga sifat Allah, kita akan merasa memiliki muraqabah, merasa diawasi. Sifat itu apa? As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui. Sikap muraqabah ini tujuannya apa? Menahan kita untuk maksiat. Menahan kita untuk maksiat. Maksiat itu ada dua, Pak. Meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang dilarang. Itu maksiat. Maka kapan seseorang sudah mulai terbiasa begitu, ya? Ini musibah ini dalam, jujur saja, Facebook kadang-kadang dalam hal ini mendatangkan mudharat, ya. Misalkan ada iklan dari negara-negara lain, ceritanya bagus, menggugah orang untuk berbakti, menggugah orang untuk menolong orang lain, tapi di dalamnya ada musik, ada perempuan. Haram untuk dilihat, nggak boleh. Ya, maka kapan kita mulai seperti itu, mulai memudahkan, ingat Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Al-Alim. Ini yang menjadikan kita akhirnya berhati-hati. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya, masih ada 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya dongkol dengan seorang, lalu kita dalam hati enggak biar aja 2-3 hari kada ketaguran dulu, gimana itu? Ya. Pertama, jangan sering-sering melakukan 2-3 hari kada ketaguran. Ya. Itu membuat hati kita keras, kemudian kotor, suudzon. Dan memang batasannya 3 hari. Ya, tetapi jangan jadikan itu kebiasaan. Itu satu. Yang kedua, kalau itu hanya di dalam hati maka tidak dianggap dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bi sayyi'ah," barang siapa yang bertekad untuk melakukan keburukan, "falam ya'malha," maka dia belum mengerjakannya, maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan. "Fa in 'amilaha," maka akan dituliskan untuknya satu dosa. Nah, kalau dikerjakan baru dianggap, kalau diucapkan baru dianggap. Tapi kalau hanya niat, maka tapi Allah Maha mengetahui. Nah, itu tadi, itu fungsinya. Memahami 3 sifat ini, Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, itu menumbuhkan sifat muraqabah. Tapi selama tidak diucapkan tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati ma lam tatakallam bih." Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku selama dia tidak berbicara. Kalau sudah berbicara baru kena dosanya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Ini pertanyaan mahal nih karena Pak Haji Sardi jarang-jarang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi bahwa ada sumpah-sumpah yang dibatalkan karena kemaslahatan, karena ada kebaikan. Lalu bagaimana caranya membatalkan sumpah tersebut? Apakah dilapatkan atau bagaimana? Apakah di membatalkannya itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Membatalkan caranya berarti sudah dibatalkan saja, artinya dilanggar apa yang dia sudah sumpahkan. Tanpa harus, ya sudah, kok angkat sumpahku? Tidak perlu seperti itu. Ya sudah, di dalam hati dia membatalkan sumpahnya, lalu dia kerjakan apa yang dia sumpahkan dalam hal itu. Ya. Nah, lalu apakah kafaratnya dia bayar? Nah, ini pertanyaan. Misalkan seorang suami tadi mengatakan, "Saya tidak akan berbicara denganmu, wahai istriku, selama 1 bulan. Tetapi ternyata berbicara lebih baik dan itu mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik. Maka pada saat itu dia dahulukan melanggar sumpahnya. Nah, sekarang haruskah dia bayar kafaratnya? Maka jawabannya iya. Harus bayar penebusnya. Penebusnya yaitu tadi memberi sedekah kepada 10 fakir miskin dan insyaallah siap menerima sedekahnya. Fakir miskin. Kemudian atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak bisa, maka memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, berpuasa. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah sumpah itu harus ada saksinya? Tidak mesti. Sebentar, yang kedua, tadi beberapa contoh, aku kadang menaguri kamu. Kan itu tidak jelas berapa lamanya, apakah itu juga sumpah? Demi Allah aku kada menagurikam. Ya. Ya, berarti selama dia sumpahnya umum, umum. Sumpahnya umum, maka umum juga. Maka kalau dilanggar, berarti dia harus bayar kafarat. Tapi tadi sudah kita tegaskan, sumpah yang berbentuk maksiat wajib dibatalkan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu harus didenda, kena denda atau tidak? Karena dia sudah bersumpah walau bagaimanapun. Maka tadi sudah kita jawab, kena denda enggak? Tidak. Kenapa? Karena sumpahnya maksiat. Karena sumpahnya maksiat. Maka sama yang seperti tadi. Kalau memang dia bersumpah dengan seperti itu, demi Allah aku tidak akan berpandir lawan ikam lagi. Maka itu maksiat. Karena seorang muslim harus menyambung kekerabatan, menyambung persahabatan, menyambung perkawanan, tidak boleh memutuskan. Dan ini subhanallah, la yadkhul jannata qati'. Ini perhatikan baik-baik. Ini dosa besar, Pak, memutus hubungan. Tidak masuk surga yang memutus hubungan. Maka usahakan bagaimana kita tetap terjalin hubungannya. Memang hadis ini lebih condong kepada hubungan kekerabatan, tapi itu pun masuk juga kepada hubungan persahabatan. Kekerabatan itu maksudnya kepada keluarga yang ada talian darah, yang ada talian perkawinan, ya, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua, paman terhadap ponakan, kemudian kakak terhadap adik-adiknya, dan semisalnya. Jangan memutuskan hubungan karena diancam tidak masuk surga, berarti itu dosa besar. Atau juga termasuk di dalamnya adalah memutuskan hubungan antara teman dengan teman. Maka amalan yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh imam tadi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan yang lebih baik kecuali seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar dan melakukan islah di antara manusia, perdamaian. Jangan malah dikompor-kompori. Jangan malah kalau seandainya dia datang tidak dipertemukan. Coba berniat baik. Pertemukan. Mudah-mudahan jadi amal soleh, damaikan. Ini malah tidak dikompor-kompori. Ini dasarnya tuh pandirikam kayak ini. Semalam aja pandir kalau lawan aku kayak ini, wolang tambah marah orang. Ini tidak boleh. Ini namanya namam, pengadu domba. Ya. Dan ini namanya juga pemutus hubungan. Maka la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan. Coba sekarang lihat kerabat-kerabat kita yang hubungannya terputus. Maka coba ya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita banyak mengaji sedangkan akhlaknya buruk. Maka benar sekali perkataan Imam Al-Albani rahimahullah, al-awam yahtajuhu al-aqidah. Orang awam itu butuh akidah. Was-salafiyun yahtajuhu adab. Dan orang salaf yang bermanhaj salaf, bukan orang salaf para sahabat, para tabi'i, bukan. Orang-orang yang menganut manhaj salaf, mereka membutuhkan adab lebih banyak dibandingkan akidah. Karena akidah mereka sudah tahu, adabnya yang kadang-kadang kurang. Adab kepada orang lebih tua, adab kepada teman, adab kepada penjual, adab kepada ustadz, adab kepada guru, adab kepada murid, dan semisal. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.